Syekh Zainul Hasan Genggong juga menerima pendaftaran mahasiswa dan mahasiswi baru. Sekilas tentang ITEK Zainul Hasan, program profesi administrasi bisnis dan teknologi informasi, ITEK Zainul Hasan merupakan lembaga pendidikan program profesi berbasis komputer dan pesantren. Satu-satunya yang berada di Kabupaten Probolinggo yang mendidik sumber daya manusia profesional dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional. Adapun syarat-syarat pendaftaran mahasiswa dan mahasiswi baru ITEK Zainul Hasan Genggong. 1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan berkas, fotokopi ijazah MA, SMK, SMA, S1 yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar. Kemudian menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan menyerahkan fotokopi identitas diri. Kemudian tempat dan waktu pendaftaran, yaitu di kantor ITEK Zainul Hasan pada hari Senin sampai Sabtu pada jam 9.00 sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian jadwal pendaftaran gelombang pertama pada tanggal 1 Juni sampai dengan 5 Juli 2014 dan tes gelombang pertama pada tanggal 7 Juli 2014. Selanjutnya gelombang kedua, yaitu pada tanggal 21 Juli sampai dengan 23 Agustus 2014 dan tes gelombang kedua pada tanggal 25 Agustus 2014. Kemudian beberapa jurusan yang ada di ITEK Zainul Hasan Genggong meliputi 1. Administrasi perkantoran, 2. Komputer grafis dan multimedia, 3. Teknisi komputer dan jaringan, dan yang keempat, junior programming. ITEK Zainul Hasan Genggong berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 360 Keraksan, Probolinggo. Informasi lebih lanjut hubungi 0335 843 992 atau kontak person 082 188 232 370. Informasi pendaftaran peserta didik baru di Satuan Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, sampai dengan Perguruan Tinggi Pesantren Zainul Hasan Genggong selengkapnya bisa juga Anda ketahui di website Pesantren Zainul Hasan Genggong. Caranya dengan mengaksesnya di www.pzhgenggong.or.id.